نعم تفضل dibaca sini padri. Wa amma tafsilu fil nafiy. Bukan wa amma tafsilu fil isbat, udah belum? Apa? Mana? Mana? Lakin laisa fil kitabi ayana. Nafyun. Mahdun, bukan mudaf, mudaf nilai. Naat man'ut. Nafyun mahdun. Fa inna an-nafya as-sarfu wa la madhhabi. Fa inna an-nafya, aha. Isim inna ada al. Kemudian setelahnya ada al. Mungkin enggak itu khabar? Kemungkinan besar itu adalah naat. Li isbati kamali kudratihi wa naqdul jahli al isbati sittati ilmihi wa ihaqatihi wa naqdul jahli al isbati kamali adlihi ونفس البحث الإثبات كمال حكم حكمته وفي السنة مانا sekarang ونفس العبسي وفي السنة والنوم والموت سنة لأنه مقصودٌ لذاته. نعم يا بارك الله في يا لكن ليس في الكتاب ولا في السنة akan tetapi tidak terdapat di Al-Quran maupun Sunnah ya nafyun mahdun menafikan semata. Jadi tidak terdapat di Al-Quran dan Sunnah menafikan semata dari pembahasan yang sebelumnya ini. Ya, yang dimaksud nafyun mahdun itu malam yatadamman subutan yang sama sekali tidak mengandung isbat sedikitpun. Ya. Fa inna nafya as-sarfa karena menafikan semata la madhhabihi tidak ada pujian di situ. Ya. Semisal antum dikatakan begini, ya. Wahai fulan, kamu itu tidak seperti monyet. Ada pujian enggak di situ? Hah? Di mana setiap Allah Ta'ala menafikan sebuah sifat yang salbiyah, negatif, pasti Allah mengisbat lawannya. Yang sifat ini sifat yang mulia. Kalau seseorang dikatakan, wahai tuan, Anda tidak seperti monyet, Anda tidak seperti anjing, Anda tidak seperti babi. Ini menafikan-menafikan semata. Ini kata beliau, fa inna nafya sorfa la madhhab, enggak ada. Ya, bisa dipahami sini. Ya, seperti Allah Ta'ala berfirman, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya, tidak menafikan aja, ada isbat di situ. Ya, bisa dipahami sini yang dimaksud. Wa inna ma yuradu bi kulli nafyin, sesungguhnya yang dimaksud dengan segala penafian fihima pada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, isbatu ma yudaddu minal kamal, itu adalah mengisbat atau menetapkan lawan dari apa yang dinafikan tadi berupa kesempurnaan. Ya, berupa kesempurnaan. Semisal seorang berkata, dia tidaklah bodoh, tetapi dia adalah orang yang alim. Nah, ini baru madah. Misalnya kata, si fulan itu bukanlah seorang yang bodoh, dia orang yang alim. Berarti ada isbat di sini. Berarti di sini ada apa? Ada penetapan sifat. Jadi tidak nafyun semata. Ya, panafyu syariki, kata beliau, maka menafikan serikatnya, sekutunya, waniddi dan tandingannya, li isbati kamali azamatihi, untuk menetapkan keagungannya, wa tafarrudihi dan keesaannya, bi sifatil kamal, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wa nafyul ajzi, menafikan ajaz, menafikan sikap lemah, itu li isbati kamali kudrati, maka ini untuk menetapkan kesempurnaan sifat kemampuan, kekuasaan. Wa nafyul jahl, menafikan sifat kebodohan, ini li isbati sa'ata ilmi, untuk menetapkan luasnya ilmu Allah, wa ihatatihi, dan cakupan keseluruhannya. Bahwa ilmu Allah mencakup seluruhnya. Wa nafyu zulmi, menafikan sifat zalim, li isbati kamali adlihi, untuk menetapkan sifat keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ya, jadi nafyu itu ada dua macam. Ya, ada yang nafyu mahad atau yang disebut nafyu asharf. An-nafyu asharf. Nafyu asharf ini maknanya nafyu amahad, bukan nafyu yang memalingkan, tetapi nafyu amahad. Menafikan semata yang tidak mengandung as-subut sekalipun. As-subut didduhu. Paham enggak sini? Subut penetapan lawannya. Nah, ada yang nafyun ghairu mahdin. Yaitu yang dia menafikan tetapi menetapkan, ya, memiliki kandungan penetapan. Ya. Nah. Ya, menunjukkan kepada makna subut dari lawan yang dinafikan tersebut. Ya. Misalkan seseorang berkata kepada temannya, ya, anta lasta bibakhil. Apa artinya? Anda ini enggak pelit, gitu kan? Maknanya anta karim. Anda dermawan. Ya. Lasta jahilan. Maknanya anta alim. Kunta aliman. Begitu. Ya. Nah, ini menafikan jumlah sebelumnya. Ya, marakalafi. Ya. Nah, ini bukan nafyu mahad, nafi semata. Ya. Karena ada kandungannya di sini, cakupan dari isbat sifat lawan dari yang dinafikan tadi. Maka bakhil lawannya adalah karim. Jahil lawannya adalah ilm. Ya. Ya. Tapi kalau dikatakan kepada temannya, ya, lasta bizabbar, Anda bukanlah seorang pemulung. Ada enggak ini isbat? Ada enggak? Lasta ya, lasta bi iblis. Ada enggak isbat di sini? Lasta bi iblis. Anta lasta bi iblis. Ada enggak isbat di sini? Ini namanya nafi mahat. Nafi semata. Tapi apa yang Allah nafikan di Al-Qur'an, apa yang Rasul nafikan dari sifat-sifat Allah di setiap hadis itu nafyu ghairu mahdi. Pasti di situ ada yatadamman subutan. Mengandung sebuah isbat dari lawan yang dinafikan tadi. Ya, bisa dipahami enggak di sini? Ngerti di sini sekarang? Ya. Tolong ya konsentrasi, dari kemarin saya bilang ya, ini belajar asma sifat. Enggak boleh bengong. Ya. Terus berikutnya kata Syekh, wa nafyul abas, dan menafikan sifat abas. Apa abas maknanya? Sia-sia, apa namanya? Sia-sia. Itu li isbati kamali hikmah, untuk menetapkan kesempurnaan hikmah Allah. Allah Ta'ala tidak menciptakan bumi ini abasa, sia-sia, tetapi ada hikmah. Wa nafyul sinah wa naum wal maut li isbati kamali hayatihi wa kuyu wa qiyumiyatihi, menafikan sifat sinatun wala naum dan mati, itu untuk menetapkan kesempurnaan sifat hidup dan qiyumiyah yang dan sifat tegaknya bagi Allah, wa hakadha dan seterusnya. Sampai mana tadi Pak Adri? Walihada kana nafyu bil kitabi was sunnati innama ya'ti mujmalan bi aktsari ahwali. Oleh karena itu, penafian dari sifat-sifat yang ada di Al-Quran maupun Sunnah itu datang dalam bentuk mujmal, dalam bentuk global pada kebanyakan keadaannya. Ya, berbeda bikhilafil isbat, berbeda dengan isbat. Fa inna tafsila, maka isbat ini dengan tafsir rinci, terperinci fihi pada permasalahan isbat aksaru minal ijmal. Ya, tafsilnya, rinciannya, tatkala Allah Ta'ala menetapkan sebuah sifat, ini lebih banyak daripada yang bersifat ijmal, global. Li'annahu maksudun lidatihi. Karena maksud dengan penetapan sifat tersebut, itu maksudnya adalah pada zat Allah. Ya, pada zat Allah. Nah, kita berbicara sifat Allah. Sesuai kaedah ya, asma wa sifat, itu kalam fi sifat, itu far'un. Kalam fi zat. Membicarakan, membahas kalam tentang sifat Allah, itu adalah cabang dari membicarakan tentang zat Allah. Ya. Nah. Ya. Nah. Tafadhal, berikutnya dibaca di sini. Ya, Syahrul. Wah. Ya, wa amal ijmal fil isbat fa mithlu isbatil kamali al mutlaqi. Wa hamdi. Wal hamd apa-apa? Antum apa tulisannya? Hamdu kan? Nah, wal hamdi. Wawnya itu atifah. Asyara. Nah. Mutanawilun. Maradat. Minal kasrah. Anak enggak ada. Oh, antum ada ayatnya. Ah, ya sudah. Wa huwa min al-kathiri bi haitsu la Ini bukan mudhofun ilaih. Li ahadin. Ya la yuhsiyah. Naham ya. As-salatu mubtada maktub ya, jadi assalamu maktub kepada mubtada. Subhanaka la nuhsi. Nuhsi. Ahsa awil mudirinya yuhsi. Sana'an. Subhanaka la nuhsi sana'an. Makrub. Antum enggak ada mimnya? Enggak ada. Berarti kurub, al-kurub. Min khalqika awista sarta. Nah, wa amma tafsil. Ada dari mana antum? Wa amal ijmal. Adapun secara global fil isbat dalam menetapkan sifat, wa mithlu isbatil kamali mutlak, semisal menetapkan mengisbat kesempurnaan secara mutlak. Ya, walhamdil mutlak, dan mengisbat pujian secara mutlak. Wal majdil mutlak, mengisbat sifat majd secara mutlak. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Kami syiru, sebagaimana yang Allah Ta'ala mengisyaratkan ilaih tentang hal tersebut. Mithlu qawlihi, ya, semisal firmannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan syahidnya mana? Alhamdulillah. Ini adalah ya alhamad ahmad mutlak. Ini bila tafsil, tanpa rincian. Ini secara global. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah adalah wa masalul a'la, wasful a'la, wasful a'la. Sifat yang tertinggi ini mutlak. Ya. Ini Allah Ta'ala mengisbat sifat hamad ada pada Allah secara mutlak. Wa ma tafsilu fil isbat, adapun yang di sini melalui perincian dalam isbat Allah, fahuwa mutanawilun, maka ini mencakup. Ya, bukan mutanawal. Kalau mutanawal dicakup, tercakup. Ya, ini mencakup. Ya, likulli ismin, pada setiap nama au sifatin atau sifat waradat yang terdapat fil kitab wa sunnah. Wa huwa minal katsir, kalau antum ya, kalau dia kasrah. Dan ini adalah termasuk yang banyak sekali bihaitsu, di mana la yamkinu, tidak mungkin li ahadin, bagi siapapun, an yuhsiyahu, untuk membatasinya. Ya, atau untuk menghitungnya. Fa inna minha, maka sesungguhnya di antara hal tersebut, makhtasallahu bi ilmihi, ada yang Allah khususkan dengan ilmunya. Ya. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana sabda Nabi SAW, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La nuhsi, kita tidak dapat menghitung. Sanaan, pujian alaika, kepada engkau. Anta kama asnaita ala nafsika, engkau sebagaimana yang engkau puji pada dirimu sendiri. Dan juga dalam hadis doa al-qurb, doa orang yang sedang tertimpa kesedihan. As'aluka bikullis min huwalak, aku memohon kepada engkau dengan seluruh nama yang ada padamu. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan di kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari hambamu. Au istaktharta, ini syahidnya. Atau yang engkau sembunyikan bihi dari nama-nama tersebut. fi ilmil ghaibi indak, di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ini hadis sahih. Ya, nanti Nabi SAW, ya, tatkala semua orang manusia datang ke Adam, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, datang ke Musa, datang ke Isa, minta syafaat semua kaum mukminin dari semua manusia, kullu umam. Ya. Nanti semuanya datang ke Rasul, ya. Akhirnya Rasul SAW, ya, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau sebut di dunia. Nanti ilham sendiri di akhirat. Hingga Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Bangun, angkat kepala. Was'al, mintalah, tuh. Engkau akan diberikan. Ya, bangunlah, bangun. Berilah syafaat, engkau akan beri syafaat. Nah, di situ kata Nabi, nanti beliau akan memuji Allah apa yang tidak beliau sebutkan, tidak pernah itu ada di dunia pujian-pujian tersebut. Nah, ini secara global, ya. Nah, tafsil, ya, secara tafsil. Ini ada yang Allah khususkan. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al-mursalun fa innahu as-siratul mustaqim siratul ladina siratu, bukan sirata, jangan keceplosan seperti di Al-Fatihah, karena kalau di Al-Fatihah itu adalah badal. Badal dari mana? Ihdina siratal mustaqim. Ihdina sirata ini maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul sani. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kami siratal mustaqim. Yaitu siratal mustaqim. Siratal ladina itu badal dari maf'ul sani. Jangan keceplosan. Di luar dari itu siratu. Ya. Ada orang yang ceplosannya. Ya, kita menuju ya apa yang penting di atas siratal mustaqim. Ya min babil hikayah bolehlah. Ya, min babil hikayah ya kutipan dari Al-Fatihah. Tapi kalau baca kayak begini enggak boleh, mesti sesuai i'rab. Ya. Siratu. Ya. Aneh ya, biasa sirata. Ya. Siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Ya. Berkata Syekhul Islam, wala udula li ahli sunnati wal jamaah, maka tidak ada penyimpangan dari ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihi al-mursalun bihi mursalun, ya, terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Fa innahu siratu khabar, khabar inna marfu, ya. Maka sesungguhnya itu adalah jalan yang lurus, jalan yang telah siratul ladina, yaitu jalan orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, kalangan orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihina, dan orang-orang saleh. Nah, nafal, tafaddal. Tadi udah itu. Qauluhu wala udula hada. Qauluhu wala udula hada. Hada mutaqaddimun ala ma taqaddama min bayani anna ma ja'a bihi rusul alaihi. Ar-rusul apa antum? Cari selamat antum. Enggak boleh. Ah, rusulu. Ah, diwasal. Yajibut tiba'uhu. Nah, apa irob udul? Kok salah tadi? Nopal. Apa irob udul? Fa'il dari sahha. Ya, terus? Nah, irobnya apa sirat? Apa yang lebih sirat? Apa irobnya? Baca benar nggak tahu irobnya? Oh, khabaran nasan. Nah. Al-Qur'an At-tariq yakni, setelah yakni isim setelah yakni irobnya apa lopan? Maf'ul berarti? Nah, ahsanta. Iwaj walan hirafa. Nah. Terus nah, maka perkataan Syekhul Islam fala udula li ahli sunnati ila akhir hada mutarattibun, ini adalah mutarattib. Apa makna mutarattib? Hah? Susunan ya, tartib ya, atau lanjutan ala ma taqaddama dari yang sebelumnya, min bayani dari penjelasan, anna ma ja'a bihi ar-rusulu, bahwa apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallam wal haqqu, itu adalah al haq, kebenaran, alladhi yajib ittiba'uh, yang wajib untuk diikuti, wala yasihhu 'udulu an, dan tidak boleh untuk berpaling darinya, wa qad 'ullila bi annahu siratul mustaqim, dan sungguh ya, telah di qulila, di sini maknanya dijamin keabsahannya, bahwa ia adalah tariqah ahlu sunnati wal jama'ah, ini adalah siratul mustaqim ya, sirat dengan sad, tapi dalam lughah yang lain biharfi sin, sirat. Kalau di luar Quran yang kita baca, karena dalam qiraah yang lain ada yang baca dengan sin, sirat. Kalau di luar Quran yang kita baca riwayat Hafs an Asim, di luar itu antum menyebut dalam bahasa Arab sehari-hari, antum nyebut dengan sirat di harfi sin, sasi subas dengan sin ya, maka mahfi bas, enggak apa. Tapi dalam qiraah ya, qiraatul Quran antum seperti itu ya, bermasalah sama guru Quran antum ya. Nah, itu secara lughah boleh dengan sin ya. Qala rahimahullah ta'ala. Wa ya'ni at-tariqa. Ini apa itu siratul mustaqim? Yaitu jalan as-sawiyah. Jalan yang sawi, yang lurus, al-qasidah. Yang ditu, yang memang ada tujuan. Alladhi yang la iwajah, tidak ada kebengkokan fihi, pada jalan tersebut, walan hirafa, dan juga tidak ada penyelewengan. Ya. Wasiratul mustaqimu, dan siratul mustaqim la yakunu ila wahidan, tidaklah kecuali dia cuma satu. Ya, antum pasti ingat gak hadis itu masbut, yang Nabi SAW menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian di antara garis yang lurus itu dibagi-bagi jalan oleh Nabi. Maka Nabi SAW ya, menyebutkan, pas jalan yang lurus, garis yang lurus, ini adalah siratul mustaqim. Dan jalan yang dari lurus terus belok-belok, bercabang-cabang, wahadihi subul. Dan inilah jalan-jalan yang lain. Eh, kata Nabi SAW, di garis yang lurus, bukan siratul mustaqim, hada sabil, inilah jalanku. Kalau jalan yang lain, ini subul. Subul jamak dari sabil. Ini jalan-jalan yang lain. Kemudian beliau membacakan ayat yang dibawakan oleh Syekh. Ya, wa anna hada sirati mustaqimah fala tattabi'u. Ya, wa fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Nah. Wa siratul mustaqim la yakunu illa wahidan. Jalan yang lurus itu cuma satu. Yang kata Nabi SAW ya, taftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi ya salah sebuah sabi'ina firqatan, menjadi 73 firqah. Kulluha finnar ila wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu itu shiratul mustaqim. Yang satu itulah yang dinamakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dinamakan oleh para ulama ta'ifatul mansurah. Kemudian dinamakan lagi oleh para ulama apalagi? Firqatun najiyah. Ya. Nah. Kullun yad'i ilaiha. Ya kan? Semuanya bisa mengklaim. Tapi amalan. Itu yang menjadi identitas. Ini belum dibaca ya? Man zagha, barang siapa yang menyimpang anhu dari jalan tersebut, awin harafa, atau dia menyeleweng. Waqa'a fi tariqin, maka dia akan terjatuh ke dalam sebuah jalan, fituruk dari jalan-jalan ad-dalal yang sesat, wal-jawr. Wal-jawr itu yang ghairu adil, jalan yang jahat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati, dan bahwasanya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Ya. Yang lurus. Fattabi'uh, maka itulah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum min sabili, nanti kalian akan terpecah-pecah ya, dari jalannya, dari jalan Allah. Nah, lanjut sekarang. Hah? Iya, antum kan sudah mengetahui inna anna bedanya inna itu hanya harfu nasbin wa taukid. Kalau anna ini harfu nasbin wa taukidin wa masdarin. Wa masdarin. Nah. Jadi nanti dia mentakwilkan takwil masdar. Ya. Jadi takdirnya gimana? Wa hadza mutaratibun ala ma taqaddama min bayani anna ma jaa bihi ar-rusul. Jadi min bayani maji'i. Maji jaa yaji'u masdarnya maji. Barakallahu fiik. Ah, hafid. Wasirat. Qala al-mu'allif apa? Enggak boleh. Qala al-mu'allif. Nah, lengkap kan enak. Al-wasatu. Apa i'rabnya wasat? Kenapa bukan wasati? Itu wasat. Adri. Hah? Obar dari mana? Wasat. Kenapa enggak wasati? Enak kan kalau wasati kan jadi naat kayak apa kayak gitu kan. Enak tuh, ya enggak? Apa irotnya sih? Naat dari mana? Dari? Dari tari. Tadi siapa yang bilang khabar? Dia sirat ya, mubtada. Huwa ini bisa antum i'rab pertama mubtada sani yang khabarnya adalah tariq. Wa huwa mudaf ma mudafun ilaihi alwasat na'at dari tariq. Yang kedua antum bisa i'rab huwa sebagai domirul fasl. Domir fasl. Yang ikut kelas alfiyah Pak Adri paham domirul fasl. Husain, ngerti domir fasal? Hah? Pagi jarang datang sih ya? Nah, barakallahu fiik. Ya, jadi huwa boleh diirab sebagai mubtada, boleh diirab sebagai domir fasal. Terus? Nah, baina, lihat. Baina. La. Tarafai. Baina tarafai. Tarafai ifrati. Ifrati wa tafriti. Wa li hadha نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم صراط نعم هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة أي يلهمنا أي يلهمنا يلهمنا maktub masih ya berlaku wa yuwaffiquna bisulukihi wa tibaihi fa innahu siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i was-solihin wa husna ulai hasuna itu kan penggalan ayat wa hasuna ulai rafiqun nah wasiratul mustaqim huwa tariqul ummah al-wasat. Siratul mustaqim adalah jalan umat, jalan yang tengah. Al-waqi' yang berada baina tarafai. Berada dia di antara dua taraf. Tarafain ini ya dia aslinya tarafain. Tarafain musanna. Antum paham yang namanya musanna, yang namanya jamak mudzakkar salim. Kalau dia jadi mudhaf di hadaf nun. Paham sini? Ngerti enggak sini? Yang namanya musanna atau jamak mudzakkar salim, kalau dia jadi mudhaf di hadaf nun. Ya, misalkan itu mengatakan saya melihat kaum muslimin atau saya melihat dua pulpen Zaid. Ya, ra'aitu qalamain gitu kan? Ra'aitu qalamai Zaidin. Enggak boleh ra'aitu qalamaini Zaidin. Enggak boleh. Kaidahnya gitu. Ini kaidah baku. Ya, nanti insyaallah kita akan pelajari di nahwu. Ya. Ini yang waqi' yang berada baina tarafai, di antara dua taraf itu dua sudut. Al-ifrati wa tafrit. Nah, ini ifrat dan tafrit. Kalau ifrat itu gulu sama ya mujawazatul had. Tafrit fi taksir. Jadi kalau ifrat gulu ke kanan, tafrit gulu ke kiri. Terkait ahlul bait misalkan. Ifrat kaum Syiah. Ya, kaum Syiah. Tafrit kaum Nasibah. Yang memusuhi Ahlul Bait. Paham sini? Hah? Isa bin Maryam. Ya. Yahudi yang musuhin. Nasrani yang mengeluh-eluhkan. Gulu kan? Yahudi tafrit apa ifrat? Tafrit. Terhadap Isa bin Maryam. Tafrit. Ya. Karena dia ada taksir. Tapi kalau kaum Nasrani Kristen sekarang itu namanya ifrat. Ya. Semuanya gulu. Tapi gulu mencela, gulu memuji gitu. Ya. Di antara dua sudut ifrat dan tafrit. Ya. Kalau ya, Nabi SAW bersabda la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abadun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya, jangan kalian melebih-lebihkan aku secara berlebihan seperti kaum Nasara melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya cuma hamba, maka panggilan saya hamba Allah dan Rasulnya. Maksudnya janganlah kalian ifrat. Ya. Walihada oleh karena itulah amaran Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memerintahkan kita wa 'allamana dan Allah mengajarkan kita annas'alahu agar kita memohon kepadanya ayyahdiyana agar ia memberikan hidayah kepada kita hada siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini ya di setiap rakaat dari salat, setiap rakaat salat ay yulhimana yaitu agar Allah mengilhamkan kepada kita wa yuwaffiqana agar memberikan taufik kepada kita lisulukihi untuk menempuhnya wa tibaihi dan mengikutinya Fa innahu siratul ladina, karena itu adalah sirat orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, kalangan orang-orang jujur, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik ya, teman. Rafiq, teman. Nah. Qala al-muallif rahimallahu taala, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bihi nafsah fi surat al-ikhlas. Wa qad dakhala, dan termasuk fi hadhihi al-jumlah, pada masalah ini, jumlah ini, yaitu apa yang telah Allah sifati nafsahu, tentang dirinya sendiri, surat al-ikhlas, allati ta'dilu sulusal Qur'an, yang sebanding dengan sepertiga Qur'an. Aisyu yaqul, yaitu di mana Allah taala berfirman, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah. Tafadhal, dibaca di sini. Husain udah baca belum? Nah. Alama yang lam yastamil alaihi gairu apa gairu? Gairu hana. Unsub lana rahbata. Fa'anzal Allah tabaraka wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu samad, ila akhir surah. Nah. Ya. Perkataan Syekhul Islam, wa qad dakhala ila akhir, ini adalah syuru'. Ini adalah permulaan fi iradin nusus. Pada irad, pada tujuan nas-nas dari Alkitab dan Sunnah. Ya, dikumulahi. Al-mutadamminah, yang mencakup lima yajibu al-imanu, ya, dari apa yang wajib diimani, ya, bihi minal asma'i, baik dari asma-asma wa sifat, bin nafi wal isbat, pada an-nafi dan isbat. Wabtada'a, maka beliau di sini memulai bitilka surati, dengan surat ini yang azimah, yang agung ini. Nah, li'anna hashtamalat, karena surat ini mencakup, min dhalika ala malam yashtamil alihi guiru. Karena surat ini mencakup, min dhalik, dari pembahasan ya, sifat, nama-nama dan sifat Allah, malam yastamil alaihi ghairuha, apa yang tidak dicakup oleh selainnya, selain surah Al-Fatihah. Nah, oleh karena itulah ya, ya sekelompok dari kalangan huffaz ya, seperti Al-Hafidz Dariqutni, mengatakan lam yasihha anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi fadli suratin minal Qur'an aktsar mimma sahha anhu bi fadli kul huwallahu ahad. Ya, kata para hufat, di antara Al-Hafidz Dariqutni, tidak sahih dari Nabi SAW tentang keutamaan surat dari Al-Quran yang lebih banyak dari apa yang telah sahih dari surah Al-Fatihah, dari surah Al-Ikhlas. Nah, Qul huwallahu ahad. Para ulama menamakannya, nama suratnya apa? Qul huwa, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Para ulama menamakannya dengan namanya awal. Walihada summiyat surat al-ikhlas. Summiyat surata. Oleh karena itulah dinamakan ini surat al-ikhlas. Kenapa? Karena ada talkhis. Ada pemurnian di situ. Ya, ada pemurnian. Ya, nama dan sifat Allah dari segala macam aib dan cela. Litajridiha at-tauhid. Karena di surat ini ada pemurnian tauhid. Min syawa'ibis syirki. Dari noda-noda syirik wal wasaniyah dan juga wasaniyah keberhalaan. Ya, rawal Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan bi musnadihi di musnadnya, tapi yang ya yang dijelaskan para ulama hadis ini lemah ya dhaif. Dari Ubay bin Ka'ab fi sabab nuzulha tentang sebab nuzul turunnya ayat ini. Annal musyrikina qalu, bahwasanya orang-orang musyrik berkata, ya Muhammadu unsub lana rabbaka. Wahai Muhammad, ya, berikanlah nasab Rabbu kepada kami. Minta nasab Allah. Kurang ajar musyrikin. Kurang ajar musyrikin, ya. Minta nasab. Fa anzalallahu tabaraka ta'ala, maka Allah tabaraka ta'ala menurunkan firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yang kita tahu itu sanadnya mursal ya. Fi ghairi marfu. Ya, apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, mursal. Nah, tafadhal Mas Imam. Ana hata dulu. Nah, sulusa. Itu kan fil mudhari ta'dilu. Ya'dilu karena di muannas surah jadi ta'dilu. Qurani. Antum diharakatin dulu ya. Biasain gak usah diharokatin. Baca aja gitu. Aqwalin. Aqrabuha. Naqalahu. Istamala. Nanti jumlah istamala ifta'ala fi mahali rafin khabar dari anna. Maqasida mafa'il. Salah. Asasiyah apa baca di sini? Syahrul? Hafid? Tak, Badri. Asasi ya? Kata. Udah, no apa? Udah apa? Apa kata? Ahsan dah, asasi yatin. Hah? Bentar, kita irop, santai. Padahal saya sejati. Enggak tanwin. Ya. Tarkan kita hidup. Santai-santai. Terus-terus, Mas Imam. Maudu'u mudaf. Nah, baik ya. Waqad sabata fi sahih, telah sabit, telah tetap dalam kitab as-sahih, maksudnya sini as-sahih Sahih Bukhari. Ya. Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri kalau tak salah. Muslim juga meriwayatkan hal ini ya. Annaha ta'dilu sulusal Qur'an, bahwasanya surat ini mencakup sepertiga Quran. Ya. Ya. Maksudnya apa ini mencakup sepertiga Quran di sini? Ya. Uzaifah, apa maksudnya? Mencakup sepertiga Quran itu mencakup apa Uzaifah? Maknanya? Apa yang mencakup sepertiga Quran di sini? Hafid? Semua sifat. Gimana maksudnya ta'dilu sulusal Quran? Ini kan hadis itu. Surat Al-Ikhlas itu mencakup sepertiga Quran. Ya. Nah, perhatikan. Mencakup sepertiga Quran itu min hais apa? Min haitsu al-jaza. Dari sisi pahala. Wasawab, ganjaran. La min haitsu al-ijza. Bukan dari sisi ijza, juz, bukan. Ya. Tapi min haitsu sawab al-jaza. Bukan cakupannya gitu ya. Jadi antum gak butuh surat yang lain, cukup surat ini aja. Enggak. Dari sisi ganjaran aja. Ya. Juga ada hadis yang lain. Siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan rumahnya di sorga. Baca Al-Ikhlas 10 kali, maka akan dibangunkan rumahnya di sorga. Baca dulu deh 10 kali yuk. Sendiri-sendiri. Nah udah. Dah. Lanjut. Mana tadi? Faqad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'wil dzalika 'ala aqwal. Dan para ulama berselisih pendapat tentang takwil dari hal tersebut 'ala aqwalin, atas beberapa pendapat. Ya. Aqrabuha, yang paling dekatnya, yang artinya yang paling dekatnya dengan kebenaran, mana qalahu Syekhul Islami. Apa yang telah dikutip oleh Syekhul Islam, maksudnya dikutip oleh Ibn Taimiyah sendiri. An Abil Abbas, dari Abul Abbas. Abul Abbas di sini seorang ulama ya. Ahmad bin Amr bin Suraij Al-Baghdadi. Wa hasiluhu, maka kesimpulannya, annal Qur'an al-Karim, bahwasanya Al-Qur'an al-Karim ishtamala ala salasati maqasida asasiyatin, yaitu mencakup kepada tiga maqasid, ala salasati maqasida. Maqasid mafa'il, isim ghair munsharif. Dia menjadi mudhofun ilaih. Isim ghair munsharif boleh ditanwin kalau dua keadaan. Pertama ada al, yang kedua boleh dikasrah, apa boleh dikasrah, pertama ada al, Yang kedua kalau dia jadi mudhof. Pertama ada al, yang kedua jadi mudhof. Antum mengatakan marartu bi ahmadikum. Saya melewati Ahmad kalian. Ya enggak? Marartu bi ahmadikum. Yang kedua kalau ada al. Ya enggak? Pada al. Nah, berikutnya kalau dia jadi mudhof pun ilaih, dia tidak boleh tanwin. Kalau jadi mudhof baru. Paham sini? Seperti salasati maqasida, dia mudhofun ilaih, bukan mudhof. Nah, asasiyatin itu bukan mudhofun ilaih. Tapi dia adalah na'at. Na'at dari mana? Salasa asasiyah. Ya, maka dia asasiyatin. Paham sini Hudzaifah? Maka khata kalau antum membacanya dengan asasiyah. Tadi apa tadi? Asasiyah memangnya ghairu munsharif ikhwah. Tadi sampai takut nanwinin. Apa maknanya kalau dia ghairu munsharif? Ana mau tanya, alamiah ujibah terus alamiah sama apa? Asasiyah. Hah? Apa? Apa maknanya? Enggak ada ujibah dia. Nama bukan nama Arab. Enggak ada, dia munsharif. Dapat ditanwin. Ya, yang mencakup tiga maqasid, tiga tujuan yang asasiyah, yang asasi. Ya, lanjut, tafadhal dibaca. Ya, Syekh Abdul Rahim. Ulang-ulang, awalu al-awamiru. Ini belum udah dibaca menurut imamnya. Udah, entar dulu ya. Awaluha. Yang pertama, al-awamir, perintah-perintah. Wan-nawahi, larangan-larangan. Al-mutadamminatu, yang mencakup. Lil-ahkami, hukum-hukum. Wasyara'i, dan syariat-syariat. Al-amaliyati, yang amaliyah. Allatihiya, yang itu merupakan maudu'u ilmil fikhi. Pembahasan ilmu fikih wal-akhlak, dan akhlak. Jadi Quran mencakup tiga maksud asasiyah. Yang pertama, perintah dan larangan yang mencakup hukum syariat amaliyah. Yang memiliki pembahasan fikih dan akhlak. Saniha belum dibaca ya? Nah, saniha antum. Umamihim. Anwa'il halaki allati haqat mukadzibina. Al-wa'di. Wal-iqabi. Terus. Nah, yang kedua cakupan dari Al-Quran adalah Al-Qasas, jam'u kisah, jamak kisah, kisah-kisah, wal-akhbar, kabar-kabar. Al-Mutadamminah, yang mencakup di ahwalul rusul, tentang kehidupan atau keadaan para rasul alaihi wassalatu wassalam, ma'umamihim, dengan umat-umat mereka. Wa'anwa'il halak, dan jenis-jenis kebinasaan. Allati haqat, haqa itu artinya apa? Dengki ya. Ya. Bil mukadzibina lahum. Dengan haqat bil mukadzibina, dengan para orang-orang yang mendustakan lahum, mereka para rasul. Wahwalul wa'di wal wa'id, dan keadaan-keadaan janji dan ancaman. Wa'id ancaman. Wa tafasili ats-thawabi wal iqab, dan rincian-rincian thawab pahala, ganjaran, wal iqab dan apa namanya? Sanksi atau siksa, hukuman. Nah, salisuha yang ketiga cakupan dari Al-Qur'an, ilmu tauhid. Ini udah dibaca ya. Itu ilmu tauhid wa ma yajibu 'alal ibad dan apa yang wajib atas para hamba min ma'rifatillahi wa asma'i bi asma'i wa sifatihi. Ya, untuk mengetahui mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, wa hadha huwa asyrafu salasah. Dan ini adalah yang ketiga, ada yang paling mulia dari tiga hal tadi. Nah, tafadhal dibaca. Hudzaifah. Majami al-ilmi al-ilmi ala tafarrudihi azamah wal kibriya ablak isim tabdil af'al. Nah, ya barakallahu fiik. Ya. Kok kayaknya setiap baca ya ada aja sekali kan. Ayo kalau latihan terus ya. Latihan terus. Ya apa? Ya. Kalau enggak latihan entar salah. Walam makan suratul ikhlas, maka tatkala surat al-ikhlas itu qad tadammanat mencakup usula pokok-pokok hadal ilmi, ilmu ini, wastamalat alaihi ijmalan dan mencakup ilmu ini, maksudnya ilmu asma wa sifat tadi, cakupan di kul huwallahu ahad yang ketiga tadi ya, yang mencakup ma'rifatullah bi asma'i wa sifati, wastamalat dan mencakup alaihi ijmalan ya, ilmu tadi secara global, sah ayuqal, maka pantaslah atau sahlah kalau dikatakan innaha ta'dilu sulusal qur'ani ya, bahwasanya al-ikhlas itu ya sebanding dengan sepertiga al-qur'an. Ya. Ya. Wa amma kaifa istamalat, adapun bagaimana cakup hadis surat istamalat, bagaimana surat ini mencakup ala ulumi tauhid kulliha, mencakup ilmu-ilmu tauhid secara keseluruhan. Tadamanat usula allati, maka surat ini mencakup juga usul-usul atau faqa-faqa' allati hiya, yang merupakan majami' kumpulan-kumpulan at-tauhid al-ilmi wal-i'tiqadi. Apa yang dimaksud dengan tauhid al-ilmi dan i'tiqadi? Sini Husain. Apa yang dimaksud dengan tauhid ilmi dan i'tiqadi? Abdul Rahman. Tauhid ilmi itu apa? Zaibah. Tauhid ilmi, tauhid asma wa sifat war rububiyah. Ya, tauhid ilmi, tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Kenapa dinamakan ilmi? Karena maksud dari tauhid al-ilmi mujarratul ilm. Mengilmui semata. Mengilmui semata. Wal ma'rifah. Nah, kalau taukid i'tiqadi, ada yang mengatakan juga taukid qauli, itu ya adalah berarti taukid apa, tauhid apa itu? Uluhiyah, apa namanya? Uluhiyah atau taukid al-ibadah. Karena dia apa namanya? Muta'alliq, berkaitan dengan aqwalul qulub, dengan aqwal qulub. Ya, yang di situ ada ikrar, penetapan, wa'tiqad, keyakinan. Nah, ini yang disebut tauhid ilmi, tauhid ilmi, tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ini istilah-istilah para ulama. Sebelumnya juga kita mengenal istilah yang lain. Ya kan, mengenai pembagian dari tiga jenis tauhid dengan nama yang lain. Nah, panakul, maka kita katakan inna qawlahu ta'ala, firman Allah ta'ala, Allah wahad dalat ala nafi syarik. Maka ini menunjukkan kepada peniadaan sekutu min kulli wajhin, dari segala sisi. Fidat, baik pada zat, wafis sifat, maupun pada sifat. Maka sifat, ya, tangan Allah itu hanya Allah yang punya, enggak ada yang lain. Tangan manusia beda. Ya. Wafil af'al, dan pada perbuatan, Allah memberikan, maha memberi rezeki, makhluk kadang kasih rezeki, tapi enggak mampu. Seperti rezeki, maha memberi rezekinya Allah. Kama adallat ala tafarrudihi, sebagaimana ya menunjukkan juga kepada keesaannya subhanahu wa ta'ala, bil azamah, dengan keagungan, wal kamal, dan kesempurnaan, wal majid, dan pujian, wal jalal, kemudian wal kibriya, dan kesombongan. Walihada la yutlaku lafzu ahad, oleh karena itulah tidak dimutlakan lafad ahad fil isbat, pada isbat, illa ala Allah azza wa jal, kecuali pada Allah azza wa jal. Nah, wa huwa ablagu min wahid. Nah, ahad ini ablag, lebih mubalaghah daripada wahid. Kalau dikatakan qul huwallahu wahid, nanti ada sani. Qul huwallahu wahid, nanti ada sani. Ah, ini anda ingat ya ceramah Syekh Ali Hasan di Indonesia ya. Di Istiqlal, di bawah daurah khusus ya. Tanya, qul huwallahu, kenapa qul huwallahu wahad, enggak qul huwallahu sani? Karena kalau ahad ada sani, ahad enggak ada sani. La sani ialah, kalau ahad enggak ada keduanya, esa gitu. Ya. Nah. Ya. Tapi kata beliau nih ada kritikan dikit nih. Siapa yang mampu? Wala yutlaqu hadzal lafzu ahad fil isbat illa Allah azza wajalla. Dan tidak digunakan lafaz ahad di Al-Qur'an pada penetapan kecuali pada Allah saja. Padahal di Al-Qur'an ada juga ahad buat selain Allah. In apa gimana pembatal wudu ayatnya? Wa in ja'akum, wa gimana? Au ja'ahadun minkum minal ghaid, gitu ya. Au ja'ahadun minkum minal ghaid, atau ahad minkum dari salah seorang kalian, dia datang dari toilet, artinya buang air besar atau buang air kecil, maka dia batal wudunya. Nah, ya, ablak-ablak itu bahasa Indonesianya apa? Lebih mubalaghah. Hah? Lebih mengena? Enggak. Ya gitulah. Lebih tinggi. Ya. Lebih pak, lebih puncak. Ya. Tafadhal, Abdul Rahman. Irfa Sautak. Qad ibnu. Kamula su'dadihi. Syarafihi. Azamatihi. Figinahi. Figinahi apa ginahu? Figinahu. Bukan figinahi. Mabni ala dhob. Ya, terus. Jabarutihi. Syaraf. Kufun. Nah. Dan firman Allah Ta'ala, Allahus Samad. Allah lah As-Samad, tempat bergantung. Qad fassarha Ibnu Abbas. Ibn Abbas telah mentafsirkannya dengan ucapan beliau, As-sayyidul ladhi kamula fi su'dadihi. Allahus Samad, dia adalah sayyid, pemimpin yang sempurna fi su'dadihi, pada kemimpinannya. Was-syarif, dialah syarif. Yang paling mulia, alladhi kamula fi syarafihi, yang sempurna pada kemuliaannya. Wal-azim, dialah yang maha agung, alladhi qad kamula fi azamatihi, yang sempurna pada keagungannya. Wal-halim, yang maha bijaksana, dialah yang qad kamula sempurna pada hilmihi, pada kebijaksanaannya. Wal-ghani, yang maha kaya, alladhi qad kamula fi ginahu, yang sempurna pada kekayaannya. Wal-jabbar, jabbar, apa makna jabbar? Yang keras. Alladhi qad kamula fi jaburutihi, jabarutihi. Wal-alim, alladhi qad kamula fi ilmihi. Paham sini ya, tidak perlu terjemah ini, alim. Ilmihi, hakim, ya, hakim yang jaksana juga ya, halim lembut kali berarti tadi ya. Alladhi qad kamula fi hikmatihi, pada hikmahnya. Wahuwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf, dan dialah Allah yang sungguh telah sempurna pada seluruh jenis syaraf, su'dat, kemuliaan, kepemimpinan. Wahuwa Allah azza wa jal, dialah Allah azza wa jal. Wahadihi sifatuhu, dan inilah sifatnya, la tanbagi, yang tidak layak illa lahu, kecuali hanya baginya. Laisa lahu kufun, tidak ada tandingan bagi dia. Walaisa laika mithlihi syai'un, dan tidak ada yang serupa siapapun atau apapun yang serupa semisal ya dengannya. Nah, Allah alam ya, kata para ulama, tafsiran dari Ibn Abbas ini dhaif mah. Nah, siapa sekarang saya Abdul Samad. Allahu Samad. Nah, harusnya antum tadi yang baca. Faqad fassara. Gimana bacanya? Siapa yang mentafsirkan? Baca yang benar gimana Husain? Fussira As-Samad. As-Samad ditafsirkan. Bukan As-Samad mentafsirkan. La jawfa. Tasmudu. Khaliqatu. Wataqsiduhu. Muhimmatiha. Nah. ahadiyah wa isbatul ahadi wa isbatul ahadiyati tadammana nafya musyarakati mumasalati. Naam ya. Ya. Waqad fusira as-samad. As-samad juga ditafsirkan juga bi annahu, bahwa as-samad itu alladzi la jawfa lahu, yang tidak ada jawf. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, ya. Apa nama jawf itu? Isprut, alat pencernaan. Lambung. Ya. Maka dikatakan, ya ini yuqal, orang Arab mengatakan al-malaikatu somat. Malaikat as-somat. Yang tidak memiliki lambung. La jawfalahu. Bi'annahu alladhi tasmudu. Yaitu bahwa dia tasmudu, condong. Ya, ilaihi al-khaliqatu. Al-khaliqah di sini fa'il dari tasmudu. Berarti yang khaliqah, makhluk atau ciptaan, makhluk condong ilaih, tasbudu ilaih, condong kepadanya, kepada Allah. Kulluha, semua makhluk. Wa taqsiduhu fi jami'i hajatiha. Dan mereka para makhluk menujukannya atau memaksudkannya fi jami'i hajatiha, pada seluruh kebutuhannya. Taqsiduhu, menunjukkan kepadanya. Pada seluruh hajatnya, wa muhimmatiha, dan pada perkara urgen mereka. Fa isbatul ahadiyati lillah, maka menetapkan ahadiyah, keesaan bagi Allah. Tatadammana nafyal musyarakah, maka ini mencakup menafikan musyarakah, adanya persekutuan, wal mumasalah, dan penyamaan atau permisalan. Pak Amin mau coba baca enggak? Masa jadi mustami terus? Coba dikit baca. Fa isbatu. Ah, bawahnya. Fa isbatu sama dia. Isbatu sama dia ti mudapun ilaih Pak Amin. Ma'aniha al-mutaqaddimati tatadammanu isbata mana is tatadammana isbata jami'i tafasili al-asma'i al-husna. Tafasili al-asma'i al-husna. Wasifati al-ula. Wahada huwa tawhidu isbati. Nah. Mengisbatkan somadiyah dengan seluruh makna-maknanya al-mutaqaddimah yang telah lalu, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, itu adalah tatadammanu, maka mencakup isbata jami'i tafasil, maka mencakup penetapan seluruh perincian-perincian nama-nama dan sifat Allah, nama-nama yang husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan ini adalah tauhid isbat. Ya, cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.